Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ali wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram karya Syekh Al-Hafidz Najjar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, mari sudah kita sebutkan beberapa hadis di bab yang ke-8 yaitu tentang sujud sahwi. Demikian juga tentang sujud tilawah dan sujud syukur yang akan datang insyaallah bahasannya. Kita masih di bab yang ke-8, bab sujud di sahwi wa wirid. Bab sujud sahwi dan selainnya min sujud di tilawah wa syukur. Dari sujud tilawah dan sujud syukur. Di kitab Ushulah, kitab yang kedua di Bulughul Maram ini. Syukur pada teman-teman yang lewat bahwa Nabi SAW, beliau lupa tasyahud awal. Ya, kemudian para sahabat menunggu salamnya beliau. Ternyata Nabi sujud sahwi 2 kali baru kemudian salam. Nah, ini jelas seperti ini hendaknya jangan kita melakukan kesalahan. Ya, ini jelas hadis yang nas yang jelas bahwa seorang kalau lupa tasyahud awal, maka bagaimana? Maka dia sujud sahwi dulu baru salam. Itu jelas, jangan dibalik. Ya, jangan kemudian salam sujud sahwi salam lagi, janganlah. Jangan. Ini jelas seperti ini. Walaupun pernah kita sebutkan ucapan Ibnu Abdul Bar beliau mengatakan tidak ada perselisihan. Ini menurut beliau ya. Ya. Kalaupun kita sujud sahwinya setelah salam ya atau sebelum salam enggak apa-apa. Walaupun sebagian ulama mengkritik tetap ucapan beliau ini. Ini termasuk jalan yang mudah sebenarnya ucapan Ibnu Abdul Bar ini mungkin kalau ya karena kita kan ketika membaca ini kan bingung ya. Kadang-kadang sujud sahwinya setelah salam, kadang-kadang ya sujud sahwi dulu baru salam, salamnya sekali toh kan itu. Di situ ada ucapan Ibnu Abdul Bar disebutkan di sini. Beliau mengatakan apa Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar beliau menukilkan demikian juga Mawardi. Ada mikhlam tidak ada perselisihan di antara para ulama fil izza inda ilmi memenuhi syarat di sisi para ulama ahli ilmi baina sujud sahwi antara sujud sahwi itu qabla salam sebelum salam wa ba'dahu atau setelah salam. Jadi salam ya 2 kali, sujud sahwi 2 kali, salam lagi 2 kali. Nah. Atau apa? Sujud sahwi 2 kali kemudian salam sekali sudah selesai. Tidak ada perselisihan, boleh ini boleh itu. Baina mal ikhtilaf hanyalah perselisihan indahum si para ulama bil aula wal afdal mana lebih pantas dan mana lebih afdol. Ini ucapan beliau ini menyenangkan kita. Ya, ini beliau mengatakan ijma. Ibnu Abdul Bar Mawardi mengatakan ijma. Tidak masalah. Ibnu Majah juga mengatakan seperti itu. Ya, ini sebagian kelompok seperti kelompok-kelompok Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah mengatakan demikian. Ya, itu ini ucapan yang enak sebenarnya. Karena kita bingung kadang. Ya, mau salamnya itu yang mau susahnya setelah salam apa sebelum salam. Jadi ingat cuman beliau ini ucapan yang mudah ya mudah bagi kita untuk mempraktikkan sujud ini. Tapi tentunya lebih bagus untuk kita mempelajari bahwa seperti tadi kita sebutkan kalau lupa tasyahud awal, bagaimana kalau lupa tasyahud awal? Ya sebelum kita salam sujud 2 kali baru salam. Demikian juga yang jelas-jelas nas Nabi SAW, Nabi pernah sholat duhur 2 rakaat saja. Kemudian diberikan kepada para sahabat. Kemudian beliau pun menambah 2 rakaat. Kemudian bagaimana? Salam 2 kali, sujud sahwi 2 kali, salam lagi 2 kali. Nah, ini nas seperti ini. Jangan kita melupakannya. Jadi lebih bagus kita mengikuti hadis-hadis kita laksanakan. Tapi kalau bingung, tadi Ibnu Abdul Bar beliau mengatakan demikian juga Mawardi, mau buat itu, memenuhi syarat. Ya demikian. Kita teruskan berikutnya hadis nomor 7 di bab ini hadis 311. Anil Mughirah bin Syu'bah dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif karena ada Jabir al-Ju'bi sangat lemah sekali. Maka dia punya pemikiran tasyayyuh Syiah. Ana Rasulullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengatakan idza syaka ahdukum apabila rakunaku salah seorang kalian wa qama fi raqataini kemudian dia berdiri di 2 rakaat fastadama qa'iman dia sudah apa sempurna berdirinya paling di maka hendaknya dia meneruskan wala ya'ud dan tidak mengulangi. Bagaimana contohnya umpamanya ya kita sudah dapat 2 rakaat atau setelah 3 rakaat lah 3 rakaat ya 2 rakaat harusnya 2 rakaat kita kan tasyahud paham 2 rakaat tasyahud awal kan kita langsung berdiri. Kemudian kita sudah berdiri, sudah sempurna, sudah berdiri. Kemudian mau mengatakan subhanallah. Hadis ini menyebutkan untuk apa? Untuk meneruskan, tidak perlu duduk lagi, karena sudah sempurna. Sudah sempurna. Dan ini adalah yang rajih demikian. Walaupun di situ aib, tapi ini adalah benar. Jadi kalau kita sudah sempurna berdiri, ya, dan itu bukan tidak ada rekat, masih ada rekat setelahnya, maka kita teruskan saja. Tidak perlu duduk. Ya. Wal yasjud sajdata ini, tandanya dia sujud dua kali sujud. Baik lam yastatim qa'iman, kalau dia belum sempurna berdiri, masih mau naik ini, masih mau naik, kemudian kata subhanallah, langsung dia duduk. Paham? Wal yajlis, maka dia duduk. Maka dia duduk wala sahwa alaih, dan dia tidak perlu sujud sahwi. Jadi ketika dia harusnya tasyahud awal, kemudian dia langsung berdiri kan rakaat ketiga, lupa dia. Imam mengatakan subhanallah. Belum dia sampai berdiri, dia maka dia duduk tasyahud awal. Nah, sebenarnya tidak perlu sujud sahwi. Yaitu. Rawi Dawud meriwayatkan Abu Dawud, Ibn Majah dan Ibn Majah, wa darukun Imam Durukutni wa lahulawi lakun Imam Durukutni di salin daib dengan syarat yang lemah. Ya itu. Dan para ulama menyebutkan tentang masalah ini, tadi sudah kita simpulkan sedikit, ya seorang apabila dia berdiri dari tasyahud awal, harusnya tasyahud awal dia, ya duduk untuk tasyahud awal, ternyata dia langsung berdiri. Di situ ada beberapa keadaan. Yang pertama, apabila dia ingat sebelum berdiri, masih mau naik ke atas, langsung diingatkan, atau dia ingat sholat sendiri mamanya, maka dia langsung kembali duduk tasyahud awal dan tidak perlu sujud sahwi. Selesai ini ya, jelas. Disepakati para ulama ini. Nah, atau banyak orang jumhur pada demikian. Dan itu benar. Keadaan yang kedua, itu adalah qara ba'da istatima qiyam. Dia ingat atau diingatkan setelah dia sempurna berdirinya. Dia masuk ke rukun yang baru kan, dia sudah masuk ke rukun yang baru yaitu berdiri. Ya, maka seperti ini bagaimana? Ya, disebutkan la yajuzu ayyajlis, tidak boleh dia duduk. Karena dia sudah masuk ke rukun yang baru. Paham? Jadi kalau dia diingatkan dan dia sudah berdiri, maka dia jangan duduk. Kecuali apa? Kecuali kalau dia sudah rekat yang terakhir ini. Ya, dia menyangka mau rekat yang keempat, padahal sudah kalau dia berdiri ya rekat kelima kan itu. Maka seperti ini kalau dia diperingatkan, ya dia harus duduk untuk tasyahud akhir kan itu. Maka seperti ini dia harus duduk. Ya, karena dia sudah apa? Karena dia sudah masuk ke rakaat yang kelima, tidak ada rakaat yang kelima. Maka dia harus duduk, dia duduk. Duduk tasyahud akhir itu, ya. Jadi di sini kalau kemudian dia sudah masuk rakaat yang ketiga dan meninggalkan tasyahud awal setelah diperingatkan dia sudah sempurna berdiri, maka dia tidak duduk karena dia sudah masuk ke rukun yang baru. Paham? Ada dalilnya disebutkan di sini dalilnya disebutkan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullah taala dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ini bisa ditulis dalilnya. Anahu shala bin nas, dia mengimami manusia, mengimami tabi'in. Faqama wa lam yajlis, kemudian dia berdiri, tidak duduk untuk tasyahud awal. Faqala nas subhanallah, manusia memperingatkan subhanallah subhanallah. Padahal yajlis, dia tidak duduk, tetap melanjutkan. Kenapa? Karena sudah masuk rukun yang baru kan? Kan itu. Dia tidak duduk karena sudah masuk rukun yang baru. Dan tasyahud awal adalah hukumnya wajib saja. Ya, bisa dijabar, bisa diperbaiki dengan sahwi. Maka beliau pun apa tidak duduk. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan hiya sunnah, ini adalah sunnah. Sunnah Nabi demikian. Ini Nabi pernah melakukan demikian. Ya itu. Jadi kalau sudah berdiri, maka tidak perlu duduk lagi. Soalnya kalau tadi kita sebutkan kalau dia sudah masuk ke rakaat kelima, dia menyangka masih mau ke rakaat keempat, ternyata sudah masuk ke rakaat kelima, diperingatkan, ya sudah dia duduk tasyahud akhir kan itu. Jangan terus dia malah melanjutkan, berarti dia rakaat yang kelima. Ya itu. Disebutkan juga hadis tadi di Sahih Musnad. Lalu apakah kalau kemudian dia setelah berdiri dia duduk tasyahud awal? Nah, apakah rusak salatnya? Sebenarnya adalah tidak, ini makruh saja. Dua jumhur karo hadir rujuk makruh untuk duduk makruh. Ya. Bukan kemudian salatnya batal enggak? Ya itu. Kemudian disebutkan juga dalam permasalahan ini seseorang yang dia itu lupa rukun salat. Ya. Syaikh belum memberikan rincian. Kalau dia lupa rukunnya itu ada rakaat yang terakhir. Rakaat yang terakhir mamanya dia lupa rukuk. Atau lupa iktidal semuanya. maka ketika dia diperingatkan tidak pernah mengulangi satu rakaat secara sempurna. Cukup dia apa? Cukup dia mengganti rakaat yang di, apa perbuatan rukun yang dia itu lupa. Langsung dia diperingatkan, langsung dia melakukan ruku ya, kemudian menyempurnakan. Tetapi kalau dia itu yang dia lupa umpamanya di rakaat yang kedua tidak baca Al-Fatihah. Atau rakaat yang ketiga dia tidak baca Al-Fatihah umpamanya. Maka seperti ini rakaat yang ketiga itu harus diulangi dengan sempurna. Ya itu. Jadi seorang yang lupa rukun atau rukun yaitu sujud. Sujud yang pertama dia lupa. Katakan gitu. Jadi dia sujudnya cuma sekali saja. Sujudnya cuma sekali saja. Kalau itu rakaat yang terakhir, maka dia langsung ganti sujud yang dia lupa itu dan diteruskan. Kan itu. Tapi kalau dia lupa itu adalah rakaat yang ketiga, sujudnya adalah cuma sekali umpamanya, maka rakaat yang ketiga tadi diulangi dari Al-Fatihah. Al-Fatihah terus sampai sujud tersebut. Ya itu. Ini rakaat itu secara sempurna. Ya, kemudian berikutnya yang kita sebutkan di sini berikutnya hadis nahnya qala rahimahullah ta'ala. Hadis yang ke-8. Wan Umar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini juga dibicarakan para ulama dhaif. Tapi sengaja Ibnu Hajar menyebutkan ini dhaif juga untuk dipelajari. Belum menyebutkan syarat dhaif. Ini untuk kita mempelajari. Di situ dhaifnya karena ada Kharijah bin Mus'ab dhaif, bukan disebutkan majhul. Ya, itu. Ada penguatnya tapi ya rawinya dalam matruk Umar bin Amr. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dhaif ya di sini ya. Ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, "Laisa 'ala man khalfal imam sahun." Ini penting ini juga. Walaupun hadis dhaif tapi dibicarakan. Tidak ada laisa, tidak ada 'ala man khalfa imam, tidak ada atas orang yang di belakang imam, tidak ada untuk makmum sahun, sujud sahwi. Makmum dari sujud sahwi. Kemudian dia salat mengikuti imam. Ya, kemudian dia apa? Imam berdiri dia sujud lagi. Ya, tidak perlu sujud sahwi karena dia sudah mengikuti imam. Walaupun di situ dhaif tapi demikian amalan para ulama. Ya, kalau dia kan kadang itu makmum itu dia kadang salah, tapi dia ikut imam, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Fa in sahal imam, kalau imamnya yang lupa, balaihi, maka atas imam itu sujud sahwi wa ala man khalfahu, dan atas orang di belakang dia. Ya, jadi kalau yang lupa itu imam, maka imam sujud sahwi, demikian juga makmum. Tapi kalau yang lupa itu makmum, ya tidak perlu dia sujud sahwi. Apalagi imam, imam enggak tahu kesalahan makmum kan? Dan itu. Rawu Tirmidzi, meriwayatkan Imam Tirmidzi wal baiqan an baiqi bi sanad dhaif, dengan sanad yang lemah. Tadi sih memang lemah, tapi seperti tadi untuk kita pelajari. Imam Syafi'i beliau mengatakan wal hadis dalil, hadis ini menunjuk sebagai dalil ala annahu, atas sungguhnya la yajib ala mu'tamin, tidak wajib atas makmum sujud di sahwi. Ya, tidak wajib sujud di sahwi, tidak wajib sujud sahwi dia. Idza sahha fi salati, kalau dia itu lupa dalam salatnya. Wa inna ma yajibu alaihi idza sahha imam faqat, wajib atas dia itu sujud sahwi apabila imamnya saja yang dia itu lupa. Ya, demikian. Sehingga disebutkan di sini, ya ini apabila imam yang lupa, maka wajib untuk makmum dia itu sujud sahwi. Lalu bagaimana kalau makmumnya itu masbuk? Tahu masbuk? Makmumnya itu dia tidak mengetahui kesalahan imam tadi. Jadi orang bilang subhanallah, subhanallah, itu dia tidak tahu. Karena dia masuk ke sholat rakaat yang keempat, baru masuk. Kesalahannya imam itu di rakaat yang pertama umumnya. Apakah makmum sujud sahwi? Iya. Karena makmum kan dia mengikuti imam. Inna majulan imam diutamabi, sesungguhnya dijadikan imam itu diikuti. Faidah saja dah fasya dua, apabila imam sujud, sujudlah. Jadi ketika imam itu belum selesai sholatnya, dia salam umpamanya kemudian sujud sahwi dua kali, kemudian dia salam lagi, masbuk ini harus ikut. Jangan kemudian wah aku kan gak ikut kesalahan imam tadi, sehingga ketika imam salam dia langsung sholat sendiri menyempurnakan kalau tinggalan dia, enggak. Ini pokoknya sampai imam itu selesai baru dia menyempurnakan sholat dia. Imam sujud sahwi dan sebagainya dia ikuti, walaupun dia tidak mengalami kesalahan imam tadi. Ya itu. Kemudian apakah makmum apabila dia ya lupa untuk dia sujud? Tidak ya, jadi tidak perlu. Ya, sampai di sini dulu. Semoga kita bisa menghilangkan. Terima kasih.